Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dengan membaca kitab Fadlul Islam atau Syarh Fadlul Islam karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang mana terakhir yang kita baca adalah bab wujubul istighna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa, wajib mencukupkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti selain darinya. Berikutnya bab yang akan kita baca, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi alaihi rahmatullah, babu ma jaa fil khuruji an da'wal Islam. Babu ma jaa fil khuruji an da'wal Islam. Bab apa-apa yang datang tentang keluar dari dakwah al-Islam. Artinya kecaman atau ancaman, al-wa'id, sedid, ancaman keras dari khurud ataupun khurud dari dakwah al-Islam. Penting untuk kita mengetahui apa munasabah, keterkaitan bab ini dengan pokok daripada pembahasan kitab yang kita baca, yaitu Fadlul Islam. Munasabatuhu wallahu alam, setelah penulis dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi menguraikan beberapa pokok permasalahan. Pertama adalah keutamaan Islam itu sendiri, kemudian wujud dari mengamalkan keutamaan Islam tersebut, yaitu dengan masuknya ataupun memeluk agama Islam tersebut dengan sungguh-sungguh, karena tertuntut bagi orang yang mengetahui keutamaan sesuatu untuk dia memeluk ataupun mendapatkan keutamaan tersebut dengan menjadikan Islam itu sebagai agamanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dijelaskan juga makna daripada Islam yang sedemikian rupa keutamaannya, yaitu dengan al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangannya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Juga di antara makna Islam itu adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena tidak akan terwujud Islam kecuali dengan mengikuti bimbingan ataupun tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu semua, tentunya tidaklah patut dan tidaklah pantas seseorang menghindar dari Islam atau malah keluar dari dakwah Islam. Ini wallahu alam keterkaitannya. Yang kedua, munasabahnya itu adalah pentingnya seseorang bangga diri, berbangga diri dengan penamaan Islam itu sendiri. Berbangga diri dengan penamaan Islam itu sendiri. yaitu Islam itu adalah agama pilihan. Hendaknya seseorang berkomitmen di dalam berpegang teguh dengan Islam tersebut, jangan sampai luput darinya perkara-perkara yang menjadikan Islam itu adalah sebagai agamanya. Nah, akan diingatkan dalam bab ini tentang bahayanya al-khuruj, keluar dari dakwah Islam. Keluar dari dakwah Islam tidak semata-mata seseorang pindah, dalam hal ini adalah murtad. Murtad meninggalkan Islam. Ada kalanya dianggap keluar daripada Islam itu adalah tidak berpegang dengan tuntutan-tuntutan yang ada dalam Islam itu sendiri. Artinya terkadang seseorang ngaku dia adalah sebagai penganut ataupun pemeluk agama Islam ini. Akan tetapi pengakuan, tinggallah pengakuan, prakteknya tidak sesuai dengan pengakuannya. Dan ini kebanyakan yang terjadi. Nah, dalam bab ini akan disinggung tentang hal ini. Yang pertama adalah bahayanya keluar daripada Islam itu tentunya itu min babil aula utamanya. Yang kedua adalah mengingatkan kita tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam secara total ataupun keluar dari kesempurnaan Islam. Mungkin dia tidak keluar secara menyeluruh, akan tapi keluar dalam arti dia keluar dari kesempurnaan Islam. Keluar dari kesempurnaan Islam. Karena dalam Islam itu adalah terdiri dari pokok Islam, sebagaimana dalam rukun Islam itu sendiri, membaca dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian shaum Ramadan, puasa Ramadan, kemudian puasa. Ini adalah pokok daripada Islam. Di sana kan ada furuk-furuknya, pelengkapnya, yang tentunya terikat seseorang untuk melaksanakan furuk sebagaimana anak alal istilah, ya, mengikuti istilah yang beredar. Islam ada usul, ada furuk. Artinya sebenarnya pembagian ini bukan dari pembagian salafuna, bukan dari pembagian salaf kita, bahkan itu adalah dari luarnya. Akan tetapi karena saking populernya pembagian usul dan furu' ini, amat bihil balwah istilahnya, balanya ini adalah menimpa ke seluruh, sebagian terpaksa para ulama itu memakai istilahnya. Nah, demikian juga dalam hal ini mungkin diistilahkan kesempurnaan Islam itu adalah dengan furu'-furu'nya ini seseorang tertuntut untuk juga menjaga al-mukamilat, penyempurna daripada penyempurna agama Islam ini. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dan firman Allah, dia, huwa ini, sebelumnya ada khilaf para ulama. Huwa ini kembali kepada siapa? Dialah yang menamakan kalian sebagai umat Islam dari semenjak sebelumnya. Dan dalam perkara ini, siapa huwa ini? Ada yang menganggap itu adalah Nabi Ibrahim, karena terkait dengan Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim, ayat potongan ayat sebelumnya. Itu adalah ajaran agama ayah kalian, Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang menamakan kalian Islam, Muslim. Ada yang menganggap, dan itu yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ahli tafsir, adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat huwastabakum mama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dia yang memilih kalian. Siapa yang memilih? Allah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan dia tidaklah menjadikan agama ini sulit bagi kalian. Siapa itu? Allah. Millata abikum Ibrahim. Nah, ini terkait dengan agama yang muda ini. Itu adalah milah ayah kalian. Ajaran agama kalian. Huwa kembali kepada Allah lagi. Karena huwa yang ada di awal. Allah yang menamakan kalian dengan al-muslimin min qabl. Sejak semula. Sejak awal. Kalau demikian, kalau Islam itu adalah Islam dan penganutnya itu adalah muslimin, itu adalah penamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun cukup untuk menunjukkan keutamaan Islam. Keutamaan Islam itu sendiri membuat kita bertambah bangga dengan titel Islam ini. Dengan penamaan Islam ini. Oleh sebab itu, jangan seseorang minder untuk dia menggunakan istilah Islam. Karena Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan ajaran tersebut dengan Islam. Di samping Islam itu adalah agama pilihan Allah Subhanahu wa taala. Juga menunjukkan bahwasannya agama-agama al-anbiya, para nabi, dan dalam ayat ini secara jelas itu adalah Ibrahim alaihi salam, itu adalah Islam dan penganut mereka yang sesuai dengan ajaran nabi masing-masing adalah muslimin. Mereka juga adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Itu secara umum, Islam secara umum dengan makna al-istihlamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Maka setiap nabi bersama orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar itu adalah muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Allah yang menamakan kalian dengan muslim. Tapi secara khusus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagaimana penjelasan-penjelasan sebelumnya, al-adiyan, agama-agama yang sebelumnya itu adalah menjadi mansukh. Tidak ada lagi agama kecuali agama yang sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Meskipun semisalnya ada, walaupun itu adalah bisa dikatakan sangat kecil kemungkinan adanya, ada yang masih asri, masih murni dari agama Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya, sampai Nabi SAW diutus itu menjadi bubar ajaran nabi-nabi tersebut, berganti dengan Islam. Mereka wajib untuk beragama dengan agama Islam. Selain daripada itu, agamanya adalah agama yang sudah batal. Sudah batal, habis masa berlakunya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan bab ini. Hadzal babu fihi anna hunaka man yatasamma bil Islam. Bab ini terkait dengan di sana, artinya realita yang ada yang mengaku Islam, yata sama mengaku beragama Islam. Realita ini ya tentunya tidak bisa dipungkiri, banyak pihak yang mengaku dia itu adalah muslim. Dan pantas untuk seseorang berbangga dengannya dan mengaku-ngaku dengannya. Karena keutamaan tadi. keutamaan besar daripada Islam, agama salah satu-satunya yang ada di sisi Allah, yang Allah menolak untuk menerima agama selainnya. Walakinahu yakhruju minhu. Namun nyatanya dia keluar darinya. Keluar daripada Islam tersebut. Nama kata-kata keluar ini bisa jadi keluar secara keseluruhan, artinya pindah dari ajaran agama Islam, atau keluar dari kesempurnaannya. Bisa babin annahu yartaqibu naqidan min nawaqidil Islam. Disebabkan dia melakukan pembatal daripada pembatal-pembatal Islam. Kalau sholat ada pembatalnya, kalau wudu ada pembatalnya, Islam juga demikian. Ada pembatal-pembatal Islam. Fayadunnu annahu muslimun wa huwa ghairu muslimin. Ghairu muslimin. Dia menyangka dia adalah seorang muslim, padahal bukan muslim. Nah, realita seperti ini, fenomena seperti ini banyak terjadi. Sering terjadi. Mengaku dan mungkin bangga, malah berbangga diri dengan status keislamannya. Dengan status keislamannya. Namun pada hakikatnya dia keluar dari agama tersebut. Kenapa keluar? Karena melanggar. Karena melanggar sehingga melakukan pembatal daripada pembatal-pembatal Islam. Dia menyangka masih sebagai penganut Islam, pemeluk Islam, padahal ghairu muslimin. Contoh yang paling gamblang. Misalu dalik. Alladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yusalli wa yasumu. Hada muslimun. Misalnya orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia sholat dan dia berpuasa. Tentunya ini adalah muslim. Ini adalah penampakan Islam. Lakinnahu idza da'a ghairallah au istaghatha bi ghairillah au dzabaha li ghairillah faqad asyraka billah wa kharaja minal Islam. Akan tetapi ketika dia berdoa kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, beristighosah minta pertolongan, perlindungan dalam kondisi genting kepada selain Allah, atau menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah, ya faqad asyraka billah, yang demikian itu telah berbuat syirik. Syiriknya bukan ringan yang seperti ini. Syirik yang mengeluarkan dia daripada Islam. Wa kharaja minal Islam. Keluar dari Islam. Li'annal Islam huwal istislamu lillahi bittauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Karena Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kalau tadi tidak mentauhidkan lagi, kalau sudah berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Atau beristighosa. Istighosa adalah bentuk daripada bentuk-bentuk doa yang hanya boleh dipanjatkan kepada Allah. Atau dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Atau untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Ini nyata. Dia tidak mentauhidkan Allah lagi. Padahal kewajiban seseorang muslim adalah istislam. Menyerahkan diri kepada Allah. dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan mentaati Allah. Wujud daripada taat kepada Allah ya mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Kemudian wal bara'ah, berlepas diri, antipati dengan syirik dan pelakunya. Bagaimana mau antipati dengan syirik dan pelakunya kalau dia melakukan kesyirikan? Banyak orang yang mencela musyrikin, penyembah-penyembah berhala, tapi dia waqa'a, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya contohnya tadi, meminta, memohon kepada selain Allah, atau melakukan praktik perdukunan, sihir, atau dialnya yang percaya dengan perdukunan dan sihir datang kepada mereka untuk berobat ataupun untuk kepentingan-kepentingan pribadi, politik dan semisal dengannya. Ngaku Islam, ngaku membela Islam, dan merasa cemburu ketika Islam dinistakan, tapi nyatanya dia sendiri menistakan Islam dengan kesyirikannya. Faida amila amalan au qala qawlan au yaqtaqada i'tiqadan yukhaliful islama fa innahu la yakunu musliman. Ketika dia melakukan atau dia melakukan mengucapkan suatu ucapan, suatu ucapan atau meyakini suatu keyakinan yang menyelisihi Islam, apa, ketika dia melakukan suatu amalan atau mengucapkan sebuah perkataan, ucapan, meyakini keyakinan yang menyelisihi Islam, fa innahu la yakunu musliman, maka dia bukan seorang muslim. Walaupun ini tentunya bertingkat-tingkat ya. Ada yang tadi ucapan yang memang mengeluarkan dia daripada Islam. Mencela agama, mencela Rasulullah, mencela atau mungkin malah mencela Allah. Subhanallah, kadang simpel orang itu terjatuh kepada mencela Allah. Merasa Allah tidak adil karena dia di selalu mendapat kerugian, bahkan tidak jarang ini menimpa sebagian orang yang sudah berilmu, sudah menuntut ilmu, dia jatuh miskin padahal dia berusaha untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Misalnya perempuan, dia sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dulu sebelum dia mengerti, tapi akibatnya dia jatuh miskin. Kemudian terjadi misalnya sengketa dengan suaminya, pisah, suaminya futur, tapi kaya, berpoya-poya, sedangkan dia sendiri melarat misalnya. Muncul perasaan, dan ini terungkapkan oleh sebagian, merasa kok Tuhan tidak adil, kata dia, seperti ini. Padahal itu adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satunya yang seperti itu istidraj, yaitu dia dibiarkan terlena dengan kekayaannya dalam keadaan dia melakukan maksiat. Sebaliknya ini dicoba dengan cobaan. Kalau dia bersabar, dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau dia seperti itu kata-katanya, ini menunjukkan ketidaksabarannya. Berkeluh kesah, bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi lebih buruk nasibnya dari yang tadi melakukan maksiat. Selama dia masih punya Islam, masih punya iman, melakukan maksiat, tapi dia tetap ada harapan dia itu bertobat. Tapi kalau kata-kata seperti itu, bersuudon dengan Allah Subhanahu wa taala, yuksha, dikhawatirkan justru nasib dia akan bertambah buruk dunia dan akhirat dengan perkataannya tersebut. Fa innahu la yakunu musliman, punya keyakinan yang menyelisih Islam. Walau kana yantasibu ilal Islam, meskipun dia menisbatkan diri kepada Islam. Menisbatkan diri kepada Islam. Wa ma aktsara ma yahsulu hadza. Betapa banyaknya ini terjadi. KTP Islam dalam keterangan status agama yang ada di kartu identitasnya. Akan tetapi praktek yang dia lakukan, entah ucapannya atau perbuatannya, yang lebih parah lagi keyakinannya, menyelisihi Islam itu sendiri. Dan ini bukan hal yang jarang terjadi. Bisa jadi banyak. Pasti banyak yang meyakini. Ya sama saja agama. Semua agama sama. Semua agama ingin kebaikan. Islam ya agama. Yahudi ya agama. Bahkan agama-agama yang jelas-jelas. Istilahnya kalau Yahudi dan Nasrani kan memang ada asal-usulnya. Yang tidak ada asal-usulnya. Dianggap sama. Itu adalah agama. Semuanya baik katanya. Mengajak kepada kebaikan. Na'udzubillah. Dia sendiri mengaku Muslim. Nah ini. Jangan diharap. Dia itu adalah seorang Muslim. Meskipun dia berbangga ataupun memiliki nama menisbatkan diri kepada Islam itu sendiri. Makanya kata Syaikhul Fauzan, "Wa ma aktsaru ma yahsulu hadza." Sangat banyak yang seperti ini terjadi. Wa hadza mimma yajibu. Nah, artinya keterangan ini semua apa fungsinya? Apa faedah bagi kita? Apa faedah bagi kita? Artinya realita, fenomena yang ada, banyak yang mengaku Muslim tapi tidak melaksanakan ajaran Islam, bahkan lebih parah daripada itu, keluar dari ajaran Islam. Ini mimma yajibu alal muslim an yahdarahu. Di antara yang menuntut bagi seorang Muslim untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati. Jangan sampai dia jatuh kepada hal-hal yang membatalkan Islamnya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di antara ulama yang sangat peduli dengan hal ini. Beliau tulis tentang nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal Islam. Itu sebagai bentuk mengajak umat ini hadar, alal hadar. Untuk waspada, berhati-hati. Beliau tulis kitab ataupun risalah Masail Jahiliyah juga dalam rangka untuk menjaga kemurnian Islam. Karena masih banyak daripada para penganut Islam ini perkara-perkara jahiliyah masih mereka pelihara, masih dilestarikan, dan marah besar kadang kalau diingkari, kalau ada yang merusaknya dalam keadaan dia mengaku Muslim. Begitu. Maka yajibu alal muslim an yahdarahu. Wajib bagi Muslim untuk berhati-hati. Wa an yata'allam ma huwal islamu sahih. Dan wajib untuk seorang Muslim mempelajari apa itu Islam yang benar. Wajib bagi seorang Muslim untuk mempelajari dan terus mempelajari apa itu Islam yang benar. Kembali pentingnya ilmu. Dari A sampai Z sampai ke liang lahat kita mempelajari ilmu agama itu adalah dalam rangka mewujudkan dan merealisasi apa itu Islam yang benar. Yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Wa ma hiya mubtilatul Islam wa nawaqiduhu hatta yatajannabaha. Mempelajari apa-apa saja pembatal-pembatal Islam. Pembatal-pembatal Islam, perusak, nawaqid. Yang membatalkan Islam sehingga dia bisa menghindarinya. Ditulislah oleh para ulama nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam. Dalam rangka ini supaya seorang muslim itu adalah mengetahuinya dan menjauhinya. Amma idza kana yajhalu hadza fa innahu qad yaqa'u fihi wa yakhruju minal Islam wa huwa la yashur. Adapun ketika dia jahil, tidak mengerti, tidak memahami ini, bisa jadi dia terjatuh padanya, terjerumus ke dalam perkara yang membatalkan Islamnya. Keluar dia dari Islam tanpa dia menyadarinya. Keluar daripada Islam tanpa dia menyadarinya. Dalam keadaan dia tidak ada udur, karena dia masih memungkinkan untuk mempelajarinya, dan dia hidup di lingkungan kaum muslimin, para ulama ada, kitab-kitab Islam ada, pembatal-pembatal Islam dipelajari. Buruknya dia tidak mau belajar tapi menyalahkan orang yang ingin menerapkan apa yang dia pelajari, daripada menghindar pembatal-pembatal Islam tersebut. Yaqulullahu jalla wa ala huwastabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min harj millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia Allah yang telah memilih kalian, dan dia tidaklah menjadikan agama ini atas kalian suatu yang sulit, haraj, berat, beban. Tidak. Millata abikum, dia itu adalah agama ayah kalian. Nabi Ibrahim itu ayah kalian. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Dia yang menamakan kalian muslim semenjak sebelumnya. Min qablu, Nabi Nuh menyerukan kepada Islam, karena yang diseru oleh Nabi Nuh itu adalah agar mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan anbiya-anbiya yang lainnya, semuanya sama, an ya'budullah wa jatanibu taqut. Itulah Islam. Dan liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa fi hadza, dan di sini agar Rasul sebagai saksi atas kalian, dan kalian merupakan syuhada, saksi atas manusia. Asyahid di sini adalah penamaan kalian sebagai muslim yang mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki daripada agama yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang sesuai dengan millata Ibrahim, yaitu tauhid. Ma hiya millatu abina Ibrahim? Pertanyaan, apa itu agama ayah kita Ibrahim, yang kita Rasulullah ani tabi' millata abik abikum, ikutilah millah ajaran Nabi millata Ibrahim. Ani tabi' millata Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim. Itu Nabi. Berarti kita juga demikian. Apa millah Nabi Ibrahim itu? Ajaran agama. Ia tauhid wal ikhlasu lillahi azza wa jalla. Yaitu tauhid dan ikhlas. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itu millah Nabi Ibrahim. Karena Islam tadi. Karena millah Nabi Ibrahim adalah Islam. Sedangkan Islam itu adalah al-istislamu lillah. Yang definisi sebelumnya tadi. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Hadihi millatu abina Ibrahim. Ini dia ajaran agama Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Wa ma khalafaha fa innahu kufrun wa syirkun billahi azza wa jall. Yang menyelisihinya, yang menyelisihi millah ajaran agama Ibrahim itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Kapan itu? Ya ketika berdoa kepada selain Allah misalnya. Menyembelih untuk selain Allah, dipersembahkan kepada selain Allah. Beristighosah. Karena Nabi Ibrahim anti dengan itu semua. Ayah beliau sampai beliau dakwakan untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Hadhihi da'watur rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim. Dakwah para rasul itu seperti ini. Dari awal sampai akhir, awalnya Nuh alaihi salam dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Yad'una ilal ilqiyadi lillahi bil ibadati wa tarki ibadati masiwahu. Yaitu mendakwakan agar tunduk patuh kepada Allah dalam beribadah, mentauhidkannya, dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Anya'budullahu wa tanibut ta'ud. Walakad ba'dna fi kulli ummatir rasulan. Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Ani'budullah wa jatanibut ta'ud. Agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan ta'ud. Walakad ba'atna fi kulli umatir rasulan ani'budullah wa jatanibut ta'ud. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidaklah mengutus sebelummu dari seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan hak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali ana, kata Allah, kecuali Allah. Maka fa'buduni, maka sembahlah, beribadahlah, tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan ayat yang disebutkan dalam bab ini. Bahwasannya Islam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih dan menjadikan pemeluknya sebagai muslim. Itu adalah nama yang diberikan oleh Allah, yang disematkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, kemudian berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Yang tidak sesuai dengan itu, maka bukan dia termasuk orang yang dipilih oleh Allah dan bukan termasuk dari orang yang Allah sebut dengan kalimat muslim. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab setelah menyebutkan ayat Anil Harisi Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari sahabat Al Haris Al Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, aku perintahkan kalian dengan lima perkara. Aku diperintahkan kepada kalian dengan lima perkara. Allah lah yang telah memerintahkanku dengan lima perkara tersebut. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mewujudkan dan merealisasikan lima perkara tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya dengan lima perkara tersebut. Apa saja? As-sam'u wat-ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'atu, yaitu adalah mendengar dan taat, berjihad dan hijrah dan jamaah. Mendengar dan taat kepada penguasanya yang muslim, berjihad di jalan Allah, hijrah serta berjamaah. Fa innahu man khalafal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribaqal islami min unukihi illa an yarji'a. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyelisihi jama'ah, apa itu jama'ah? Yang di atas al-haq. Yang di atas al-haq, yang ma'ana alaihi wa ashabi. Itu jama'ah. Apa yang aku dan para sahabatku, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya di atasnya ketika itu. Sebagaimana hadis iftiraq, hadis perpecahan umat. Wasataftariku hadihil ummah, au ummati, umatku ini juga akan terpecah belah. Ila salasin wasab'in, menjadi 73 kelompok. Illa wahida, kulluhu finnar illa wahida, semuanya di neraka kecuali satu. Kila, ditanya, siapa satu ini? Qala al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain, hiya ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itu tafsir daripada jama'ah yang di sini, yaitu yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang menyelisihi jamaah walaupun sejengkal, seukuran satu jengkal siber, sejengkal, faqad khala'a, maka sungguh dia telah melepaskan ribqatal Islam, ya, ikatan tali kekang Islam, ikatan kekang Islam, min unukihi, dari lehernya. Ribqah itu kan tali kekang, itu ada ikatannya, biasanya ada cincin rantai, pakai rantai, gelang, rantai gelang. Nah itu namanya ribqah, ribqah rantainya ini, ataupun berupa rantai gelangnya ini, ya, itu namanya ribqah. Itu berarti dia melepaskan itu dari lehernya kalau dia menyelisih jamaah, kecuali kalau dia kembali, kecuali kalau dia kembali rujuk. Wa man da'a bidakwal jahiliyyati fa innahu min dusa jahannam. Dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, di sebelum-sebelumnya sudah diingatkan bentuk-bentuk seruan jahiliyah, yaitu seruan yang menyelisih Islam, fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan kaum sukunya, rasisnya, dan semisal dengannya. Fa innahu min jussa jahannam, dia termasuk jussa. Jussa kata Ibnu Al-Asir itu adalah jamaah, jamaahnya jahannam, tim, kelompok jahannam. Ada yang mengatakan jussa di ini adalah diambil dari kalimat wa nazarud dhalimin fiha jisiya. Jisiya ada qiraah jusiya. Jusiya. Karena di dalam riwayat hadis juga ada riwayat fa innahu min jusiya jahannam. Apa itu juhiya? Ia adalah jusu, diambil dari kalimat jusu ala rukab, yaitu berlutut. Berlutut di jahannam, di neraka jahannam. Disebutkan berlutut ini adalah dengan disungkurkan wajah. Kata Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Ali Syekh adalah wal azabu ala hadzal nahwi yakni annahu mimman yukabbu finnari ala wajhihi wa ala rukabihi, yaitu dari orang-orang yang disungkurkan ke api neraka jahannam wajah dan lututnya, yaitu berlutut kemudian wajahnya itu disungkurkan ke neraka jahannam. Ini kalau dibaca dengan jusiya, sebagaimana dalam riwayat yang lain dari hadis ini diambil dari kalimat wa nazaru dhalimin fiha jusiya, yaitu dalam surat Maryam ayat 72. Kami tinggalkan orang-orang dolim di neraka dalam keadaan jisiyah. Apa jisiyah? Yaitu tersungkur, berlutut di neraka tersebut. Nah ini, kalau dengan makna ini, orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, dengan seruan-seruan jahiliyah, maka dia akan diperlakukan seperti itu. Disungkurkan ke neraka jahannam. Berlutut di neraka jahannam. Atau tadi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Athir, bahwasanya jusa jahannam itu jamaat, yaitu memang jamaahnya jahannam, jamaahnya komunitasnya jahannam. Faqala rajulun, seseorang bertanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa shom, wahai Rasulullah, meskipun dia sholat dan puasa. Ini yang tadi kata saya Soleh Fauzan. Terkadang seseorang mengaku muslim, bersyahadat dengan membaca dua kalimat syahadat, dia mengerjakan sholat dan puasa, akan tetapi dia bukan muslim. Kenapa? Ya tadi, contohnya kalau dalam hadis ini, melepaskan ribu kotal Islam dari unuknya, meninggalkan jamaah. Apa meninggalkan jamaah? Meninggalkan apa yang Rasulullah dan para sahabat. Tidak sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Sampai meninggalkan sunnah ini secara total. Maka ini melepaskan. Ataupun dia melepaskan ribqah, ikatan Islam, ikatan tali kekang Islam dari lehernya. Atau lebih parah lagi kalau termasuk jussa, yaitu memang komunitas jahannam. Walaupun dia mengaku muslim, sholat dan puasa. Qala wa in shalla wa shoma, kata Rasulullah, meskipun dia sholat dan puasa. Fada'u bidakwallah alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah, serulah kalian dengan seruan Allah. Serulah kalian dengan seruan Allah yang telah menamakan kalian dengan muslimin. Ini yang menguatkan riwayat bahwa adapun pendapat huwa sammakumul muslimin, dia yang menamakan kalian dengan Islam, adalah huwa di sini adalah Allah. Dia yang telah menamakan kalian dengan muslim dan mukminin, wahai hamba-hamba Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, sembari beliau mengatakan hasanun sahih. Syahid di sini adalah kalau sesuai dengan ayat, inilah potongan yang terakhir ini. Ajakan Rasulullah, dan ajakan ini adalah sebagaimana di awal, Allahu amarani bihinna. Allah yang memerintahkan aku dengannya untuk kita menyeru dengan seruan Allah, mengajak Islam, Islam yang sesuai dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, dan itu yang Allah namakan pelakunya adalah sebagai muslim, penganutnya adalah sebagai muslim yang mukmin. Atau keterkaitan hadis ini adalah dengan tadi khuruj an da'wal Islam, yaitu bentuk al-khuruj dengan dakwah Islam tadi. Pertama adalah dia menyelisihi jamaah. Menyelisihi jamaah. Apa maksudnya menyelisihi jamaah? Menyelisihi ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Menyelisihi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu keluar dari dakwah Islam, seruan Islam. Yang kedua tadi, khala'a ribqatul Islam, bukan da'a bi da'wal jahiliyah. Dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Jadi fanatik kepada rasisnya, kepada sukunya. Mengalahkan fanatiknya kepada agamanya, kepada Islamnya. Dan ini adalah termasuk daripada seruan jahiliyah, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan para sahabat terjadi perselisihan dan sengketa antara mereka, yang satu mengatakan ya lal ansar, dibalas oleh yang satunya ya lal muhajirin, yang ini memanggil kaum ansar dan ini yang memanggil kaum muhajirin. Padahal ini adalah nama-nama yang syar'i namanya. Akan tapi adalah latar belakangnya adalah kaum. Memihak kepada kaumnya, memihak kepada kelompoknya. Benar ataupun salah, itu adalah menjadi sebagai ukurannya, yaitu kaumnya yang dibela, yang dia fanatik dengannya. Ini abida wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah ini padahal aku ada di tengah kalian? Kata Rasulullah demikian. Atau dakwah jahiliyah itu maknanya, ini salah satunya, maknanya adalah sebagaimana dalam hadis yang lain. Salasun, ada tiga perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ummati la yatrukuna hunna, mereka tidak meninggalkannya. Apa saja? Disebutkan bahwasannya menepuk pipi ketika musibah. Allaqamu bil hudud wasaqqal latamul hudud wasaqqal juyub wa yad'u bidawal jahiliyah au kama qala sallallahu alaihi wasallam, menepuk pipi, kemudian merobek-robek rabaju, kemudian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, celaka, sial ketika ditimpa oleh musibah. Ini juga termasuk dakwah jahiliyah berdasarkan hadis ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan sarah keterangan dari Syekh Shalih Fauzan terkait dengan hadis ini, insyaallah kita baca di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, wabillahi taufik.